Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuh hati melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Adapun pembahasan kita pada hari ini masih seputar tentang sikap orang-orang yang menolak Al-Quran, bahkan lebih jauh daripada itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional, tindakan-tindakan yang menyalahi kebenaran itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ja'alul Qur'ana 'idin. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi. Para pendengar rahimakumullah, kata 'idin ya, yang merupakan kalimat terakhir dari ayat 91 ini, allazina ja'alul qur'ana 'idin. Idin itu berarti maknanya adalah pemotongan. Biasanya ketika seseorang menyembelih kambing, lembu atau hewan, dia kemudian melakukan pemisahan, memisahkan kulit dari daging, memisahkan tulang ya dari dagingnya ya, kemudian memotong-motongnya, terpotong-potong. Inilah yang disebut dengan idin itu. Jadi berasal dari pemotongan dan pemisahan hewan yang dipotong itu. Nah, ketika dipergunakan di makna Al-Quran ini, yaitu mereka yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi, artinya bahwa ada orang-orang ya, bahkan sikap lanjutan dari orang-orang yang menolak Al-Quran itu adalah mereka melakukan tindakan dengan mencoba untuk merubah-rubah Al-Quran atau hanya mengambil Al-Quran itu satu bagian saja atau bagian-bagian tertentu saja dan tidak mengambil yang lainnya. Mengapa ini sampai terjadi? Kalau kita kembali kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, mereka melanjutkan kebiasaan mereka yang sudah pernah mereka lakukan terhadap kitab suci mereka, yaitu kitab suci Taurat yang diturunkan untuk orang Yahudi dan Injil yang diturunkan kepada orang Nasrani. Pada waktu itu mereka sudah melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan kebenaran, yaitu dengan cara mengubah-ubah kitab suci mereka. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sudah mereka rubah, tidak lagi asli ya, bahkan tidak diketahui lagi mana yang asli. Mereka ambil apa yang mereka suka ya, mereka rubah apa yang mereka tidak cocok ya, begitu juga dengan Taurat. Nah, kebiasaan ini, budaya atau tradisi yang mereka lakukan ini, mereka coba lakukan terhadap Al-Quran. Inilah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 91 ini dengan tegas mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah ja'alul Qur'ana 'idin. Mereka mencoba untuk ya memisah-misahkan Al-Quran sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kitab suci mereka. Nah, kenapa sampai mereka itu memisah-misahkan Al-Quran atau mengambil bagian-bagian tertentu dari Al-Quran dan membuang bagian lainnya, atau yang juga mereka lakukan sama dengan kitab suci mereka? Jawabannya adalah yang mereka lakukan itu karena mereka hanya mengambil kira-kira yang cocok dengan nafsu mereka ya. Dan mereka akan membuang hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan mereka. Kalau misalnya diperintahkan salat misalnya, mereka akan buang itu karena mereka menganggap sebagai satu hal yang memberatkan. Kalau ternyata ada perintah untuk bisa kawin 4 misalnya, ini hanya sekedar contoh, mereka akan lakukan itu karena dianggap menguntungkan mereka ya. Begitu juga dengan yang lain. Kalau ternyata diharamkan hewan-hewan tertentu, mereka buang itu karena mereka ingin menikmati segala kesenangan di dalam hidup ini tanpa ada batasan, tanpa ada halangan, dan tanpa ada aturan-aturan. Inilah yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kembali lagi, bagaimana kondisi kita sekarang ini? apakah kita termasuk orang-orang yang bersikap aidin, orang-orang yang tanpa sadar sudah melakukan pemotongan terhadap Al-Quran, atau dengan bahasa lain, apakah kita sudah melakukan tindakan hanya melaksanakan sebagian kecil daripada petunjuk dan arahan Al-Quran dan meninggalkan sebagian besar yang lain. Mungkin fenomena ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Beliau adalah Ustaz Fadzul Haq yang sudah ada di studio. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini adalah mengingatkan kita bagaimana kita mensikapi firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini menjelaskan bahwasanya zaman dahulu sudah terjadi pemakaian yang salah di dalam Al-Qur'an karena untuk demi menjalankan misi mereka. Jadi betul-betul bukan karena perintah Allah dan Rasul, tapi karena hawa nafsu mereka, sehingga mereka berupaya mencari sisi-sisi mana yang menguntungkan mereka, walaupun itu mereka mengambil dari Al-Quran, tapi pengambilannya itu tidak pas. Contoh yang pernah terjadi yang sangat heboh pada zaman dahulu, yaitu mengambil sepotong ayat saja. Contohnya fawailul lil musallin, hanya diambil sepotong itu saja, celakalah bagi orang-orang yang sholat, sehingga orang ketika itu tidak memahami hal ini, mereka itu geger mendengarkan. Padahal Al-Quran itu ketika disebutkan fawailul lil musallin, di situ ada huruf wasal, huruf sambungan alladzina, ada kata-kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, yang mana sebetulnya inti orang yang celaka dalam sholat itu adalah orang yang betul-betul melalaikan di dalam sholatnya. Itulah yang dimaksudkan Al-Quran, yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang celaka itu yaitu orang-orang apa? Orang-orang sahun yang lalai. Maka sini perlulah kita perhatikan, apakah manusia itu puas dengan melaksanakan sholat itu tanpa memaknai artinya, tanpa mengetahui artinya. Maka laksanakanlah sholat itu juga supaya kita lebih memaknai keimanan kita. Paling tidak kita mengetahui apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita letakkan di dalam hati kita itu ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan ataupun seperangkat bacaan-bacaan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis di dalam sholat kita. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain Ustaz Perdana, yaitu ketika kita dalam menghadapi kehidupan ini untuk menyelesaikan masalah, contohnya saja yaitu harta warisan. Banyak orang ketika harta warisan ini memakai ayat Al-Quran, memakai hadis, tapi hanya di situ saja, tidak sampai kepada yang lainnya. Jangan-jangan sholatnya tinggal, atau jangan-jangan sholatnya tidak pernah ia lakukan. Ini kan artinya kan aidin, terpotong-potong jadinya. Janganlah begitu, karena Allah tidak menginginkan orang seperti itu. Begitu juga Rasulnya. Ambillah semuanya, sedikit demi sedikit, yang wajib dulu kita laksanakan. Karena banyak sekali, dalam Islam begini, iya. Apakah dia memang betul-betul dalam Islamnya itu memang Islam? Taruhlah yang utama sekali sholatnya tinggal atau tidak, kan begitu. Setelah itu selesai masalah ini, kita lihat bagaimana dia zakat, apakah pernah dia dalam umur hidupnya berzakat, atau ketika dia saat itu perlu berzakat. Ketika dia tidak merasakan saat yang lain, tidak perlu, tidak begitu. Maka semuanya sudah ada aturan di dalam Islam. Maka di Allah berfirman udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, sehingga itu dapat menguntungkan kita seluruhnya. Ya begitu Ustaz Perdana ya. Iya, terima kasih Ustaz Fadzul. Para pendengar rahimakumullah, gambaran lebih sederhananya dari keterangan Ustaz Fadzul tadi adalah bahwa kita saja sebagai manusia, kita dikatakan manusia kalau ternyata lengkap seluruh, dikatakan manusia secara seutuhnya karena kita memiliki panca indera. Tidak dikatakan manusia kalau dikatakan hanya tangan saja. tidak dikatakan manusia kalau hanya dikatakan pikiran saja. Tetapi manusia itu adalah seutuhnya pikiran, hati, tangan, semuanya. Barulah dia dikatakan manusia seutuhnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Itu akan bisa dipahami dengan sangat baik dan benar, dan bisa akan memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan masyarakat kalau ternyata seluruh isi Al-Quran itu combine, saling menyatu satu sama lain, tidak dipisah-pisahkan. Inilah baru akan tercipta suatu pemahaman yang baik dan aplikasi di dalam kehidupan secara lebih sempurna. Al-Quran itu bukan hanya sholat saja. Al-Quran itu bukan hanya haji saja. Al-Quran itu bukan hanya warisan saja sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Fajrul. Akan tetapi isi Al-Quran, ajaran agama Islam itu adalah meliputi seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik adalah muslim yang tidak hanya pandai atau baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Akan tetapi muslim yang terbaik itu adalah di samping dirinya tahu bagaimana berinteraksi dengan penciptanya, bagaimana dia harus menyembah penciptanya, bagaimana dia harus menundukkan diri kepada penciptanya, dia juga harus mampu menyeimbangkannya dengan kebersamaannya dengan orang lain. Bagaimana bertetangga, dia baik terhadap tetangganya. Bagaimana dia berkaum kerabat, bersaudara, dia mampu menjaga silaturahmi di dalam kehidupan bersaudaranya. Bagaimana di dalam kehidupan masyarakat, minimal dia mampu membuat dirinya itu tidak meresahkan orang lain, membuat orang lain merasa nyaman ketika tinggal bersama dengan dirinya di dalam satu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjadi muslim yang baik diperlukan segala perangkat dan berbagai hal dan pelaksanaan ajaran untuk mampu mewujudkan kehidupan diri kita menjadi kehidupan muslim yang baik. Oleh karena itu, mari hidup dengan beribadah kepada Allah. Mari hidup dengan memperbanyak senyum dan juga menyingsingkan lengan untuk membantu orang lain. Mari kita hidup membuktikan diri kita sebagai muslim dengan berpikir dan juga merasa, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan kalau ini mampu kita lakukan, maka diri kita akan tampil menjadi orang-orang yang sangat disenangi orang-orang lain, menjadi seorang muslim yang tidak hanya dicintai oleh Tuhannya, akan tetapi manusia dan seluruh makhluk juga akan sangat merasa nyaman berdekatan dengan dirinya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang terbaik, mampu melaksanakan Al-Quran tanpa memotong-motongnya atau memisah-misahkannya. InsyaAllah kita akan bisa menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.